barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan dia mengikuti jalan selain dari jalan kaum mukmin. Kaum mukmin itu adalah para sahabat. Ya. Dua golongan ini diancam. Allah firman wallahi ma tawalla. Kami akan biarkan dia lari di dalam katanya. Walaupun jahannam. Dan kami akan memasukkan dia ke dalam neraka jahannam. Wasa'at masira. Dan itu adalah sejelas-jelas tempat kembali. Dan dari hadis Rasulullah SAW saya sudah bacakan tadi dua hadis menunjukkan tentang wajib yang mengikuti jalan para ulama as-salaf dan disepakati oleh para ulama tentang wajibnya mengikuti jalan para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah dalam kitabnya Damut Ta'wil bahwa mengikuti jalan para ulama as-salaf wajibun bil-kitabi was-sunnati wal-ijma'. Mengikuti jalan para ulama salaf adalah hal yang wajib berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dan ijma' kesepakatan di kalangan para ulama. Ya. Dan Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala dalam Majmu' al-Fatawa bila tempat halaman 149 beliau berkata la aiba ala man abhara madhhab as-salaf وانتسب إليه واتجه إليه بل يجب قبول ذلك بالاتقاء فإن مذهب السلف لا يكون إلا حقا فتبليغ بدعي بجوارين منمتعكم جلن para ulama السلف بالنسبة كفدانيا dan mengacu kepadanya بدعي لديه فحتى الواجب منهما حيث تصبح menurut kesepakatan para ulama, sebab jalan para ulama salah sudah lain kecuali kebenaran. Sering juga kita melihat dari para ulama rahimahumullah ta'ala mereka di dalam menggambarkan kebenaran mereka arahkan kepada jalan para ulama salah, mereka arahkan pada jalan para ulama salaf rahimahumullah ta'ala. Waktu itu adalah lambang kebahagiaan umat dan lambang kejayaan mereka. Nah, dan kemudian berkaitan dengan judul kitab secara ringkas, kemudian berkaitan dengan penulis. Penulis kitab ini adalah Al-Imam Al-Mufassir Al-Muhaddith Abu Uthman Ismail bin Abdul Rahman Ibn Ahmad Ibn Ismail Ibn Ibrahim bin Amir bin Adil Al-Tawbun Al-Nisawun. Dia harap Mufassir, ahli hadis, ahli fikih, dan dikenal sebagai wa'iz, pemberi nasihat, dan beliau digelar dengan Syekhul Islam di masanya. Ya. Apa ini disebutkan oleh Imam As-Sam'ani dalam Al-Ansar bahwa dia yang nisbah kepada Sabun, sabun artinya apa? Ya sabun. Artinya dia ada bekerja berkaitan dengan sabun. Ya. Tapi disebut oleh para ulama nisbat kepada kakek-kakeknya. Mungkin sebagian dari kakek-kakeknya ada yang beramal atau bekerjanya dengan berkaitan dengan sabun tersebut, akhirnya dikenal ya dengan kenalan itu. Sabun. Bagaimana para ulama? Sebagian para ulama yang dikenal dengan nama Al-Khulwari. Seperti guru Imam Muslim Al-Hasan bin Ali Al-Khulwani. Al-Khulwani artinya penjual kue. Ya. Atau seperti orang rawi yang bernama Abu Salih Dakwan digelar dengan As-Samman Al-Jawiyat yang kerjaan dia menjual minyak. Ada guru seorang guru Imam Al-Hakim disebut dengan nama Al-Saydalani. Jual obat. Apoteker. Kembali kepada Mihnah. Dan bukan artinya seorang punya pekerjaan bertentangan dengan menuntut ilmu. Iya. Sama sekali tidak boleh dipahami seperti itu. Menuntut ilmu itu dimudahkan bagi siapa saja. Iya. Dan tentunya dimaklumi bahwa orang yang konsentrasi dalam menuntut ilmu itu lebih akan terbuka untuk dia jalan dalam menuntut ilmu. Tapi bukan artinya orang yang ada kesibukan lain, ya, dia bekerja misalnya, bukan artinya enggak bisa menuntut ilmu, tidak. Ini kembali kepada semangat seseorang, kembali kepada taufik yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya. Ya. Jadi ini nama penulis rahimahullah ta'ala. Dan dia adalah seorang imam yang terkenal dan disepakati akan keutamaan beliau dan keluasan ilmu beliau. Sampai disebutkan dalam sebagian buku yang memuat biografi beliau bahwa beliau menggantikan ayahnya memberi ceramah. Umur beliau waktu itu masih 10 tahun. Iya. Dan beliau sudah menghafal hafalan yang sangat banyak dan berbahasa Arab dengan bahasa yang fasih. Sampai-sampai jumlah ilmu hadir di majlisnya. Nah, sehingga beliau terus berjalan dan berjalan dan akhirnya terkenal dan digelar sebagai Syekhul Islam. Iya. Kemudian yang ingin saya ulangkan di sini berbeda dengan guru-guru beliau, ya, dan murid-murid beliau sangat baik, sangat banyak disebutkan guru-guru beliau. Sebab cara mengambil ilmu itu dengan talaqqi, dengan metode mengambil dari guru. Iya. Bukan dari jalan menuntut ilmu baca sendiri atau memahami sendiri. Sebab kita dalam majallatul aqdam hanya menyebabkan banyak keseluruhan dan keterbelusuran kalau seorang baca sendiri. Karena itu para imam, kalau dilihat di sejarah mereka, biografi mereka, sebutkan guru-guru mereka. Ya. Sumber-sumber mereka mengambil ilmu dan menyambungkan ilmu mereka pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan dia Rasulullah Taala dikenal sebagai orang yang mengikuti jalan para ulama ahli hadis dan dikenal di atas aqidah as-salaf. Dan buku beliau ini adalah bukti yang sangat besar yang menunjukkan bahwa beliau berada di atas aqidah as-salaf. Dan beliau juga punya wasiat disebutkan di dalam Tawafat Asy-Syafi'i Al-Kubra, dikenal dengan nama wasiat Abu Utsman As-Sawbun. Wasiat-wasiat beliau yang beliau tulis dan beliau wasiatkan kepada anak-anaknya ketika beliau akan meninggal. Dan beliau wasiat-wasiat tersebut menyebutkan aqidah beliau ya rahimahullahu ta'ala. Menunjukkan bahwa mereka menunjukkan bahwa beliau rahimahullah berada di atas aqidah salaf. Nah, dan saya meyakini bahwa beliau ini termasuk dari ulama yang jujur dan ikhlas dalam menuntut ilmu, dalam menyampaikan ilmu. Satu hal yang sepatutnya menjadi pelajaran untuk kita, ya, kisah ketika beliau wafat. Disebutkan sebab wafatnya beliau bahwa waktu itu datang kepada beliau surat dari Bukhara dan diterangkan di dalam surat itu wabah yang dahsyat yang terjadi di negeri Bukhara. Maka beliau pun menyuruh orang-orang saya kaum muslimin untuk membantu. Dan beliau berdoa di depan umum agar supaya bencana tersebut diangkat dari kaum muslimin. Dan dibacakanlah surat dari Al-Bukhari itu. Dan beliau meminta dari Al-Qari untuk membacakan ayat. Bacakan ayat-ayat seperti ayat Afa'amilal ladhina makar as-sayyi'at ayyakshifallahu bihumul ard. Apakah orang-orang yang membuat makar kejelekan merasa aman? Allah akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi. Bahaya tayyum yusmikal bihumul. Maka beliau pun rahimahullah mendengarkan ayat-ayat tersebut dan merasa pada dirinya rasa takut yang sangat dahsyat. Dan ini mempengaruhi keadaan. Pada saat itu tiba-tiba perut beliau sakit. Dan beliau karena sakitnya terdengar suara teriakan dari mulut beliau. Maka beliau diturunkan dari mimbar, kemudian dibawa. Yang akhirnya beberapa hari beliau dalam keadaan seperti itu dan obat tidak bermanfaat untuk beliau. Maka pada hari Kamis merupakan hari yang ketujuh dari sakit beliau, nampaklah tanda-tanda sakratul maut pada beliau. Hari ketujuh yang beliau sakit, nampaklah tanda-tanda sakaratul maut kepada beliau. Beliau pun memanggil anak-anaknya dengan beri wasiat kepada mereka dengan kebaikan, melarang kepada mereka melarang hal-hal yang dimaklumi apa yang tak boleh dilakukan jika ada orang yang akan meninggal. Terus beliau seperti itu dalam keadaan sakaratul maut sampai akhirnya beliau membaca sebuah sanad. Beliau membawakan sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man kana akhir kalamih la ilaha illallah dakhala al-jannah." Siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga, kalau itu meninggal. Nah, ini dari hal yang menunjukkan keikhlasan dan kejujuran beliau dan nampak pada beliau tanda-tanda husnul khatimah karena mati yang baik. Beliau semisal dengan kisah Abu Zur'ah Ar-Razi rahimahullah ta'ala. Beliau pada para imam dari imat ahli hadith dari ulama as-salaf yang terkenal. Ketika beliau mendekati ajalnya, beliau dikunjungi oleh ulama yang merupakan teman-teman beliau, rekan-rekan beliau. Hadir di situ Abu Hatim Ar-Razi, Muhammad bin Muslim Mubarak, dan Al-Munjir bin Syaban, dan lain-lain dari para ulama.

Dan setiap orang yang mengaku jawab jalan para ulama salaf ashabil hadis. Kami terangkan juga tentang maksud ahli sunnah dari ahli bid'ah dan keutamaan mengikuti dan keutamaan ahli sunnah. Ya, ini global dari isu pembahasan buku ini. Di awal buku, di awal kitab disebutkan sanad. Ya, disebutkan Bismillahirrahmanirrahim, dimulai dengan basmalah. Dan dari kedua kali dalam penulisan, dimulai dengan basmalah. Mengikuti Al-Quran Al-Karim dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam surat menguratnya dan juga mengikuti para a'imma dalam hal ini. Kemudian dibawakan sanad di sini, saya tidak perlu baca dari sanadnya, menuju kepada Abu Utsman Ash-Shaibani rahimahullahu taala, di mana beliau berkata di awal risalah. Iya. Kalau dicetakan saya ini, saya yang mengatakan cetakan Dr. Nasir Al-Jubayr. Ya, kalau dicetakan antum dengan tahfiz, dicetakan itu halaman 158. Jadi cetakan antum sudah bermula ya, langsung ke halaman 34. Katabi rahimahullah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal akibatu lil muttaqin, wa sallallahu ala muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Katabi alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah rabbil alamin, rabb semesta alam. Alhamdulillah adalah pujian, adalah pujian kepada Allah Subhanahu wa taala disertai dengan pengagungan, cinta dan pembesaran kepada-Nya. Dan alif lam di situ disebut dalam bahasa Arab sebagai al-istighraq. Menunjukkan makna penuh. Artinya seluruh pujian hanya untuk Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam. Wala akibatu lil muttaqin, dan akibat yang terbaik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Wa sallallahu ala Muhammad, salawat Allah, semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad. Ya, salawat itu dalam menafsirkannya ada pendapat, sejumlah pendapat dari para a'immah. Yang paling bagusnya adalah atau yang disebut oleh Abu Al-Adi atau yang mana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari atau yang sebut yang disebut oleh Imam Al-Bukhari, bahwa salawat Allah kepada Nabi-Nya adalah pujian Allah kepada Nabi-Nya di depan para malaikat. Wa alihi, dan kepada alihi. Al-al punya dua arti, kadang diartikan pengikut dan kadang diartikan keluarga. Jadi bisa dikatakan pengikut Nabi dan bisa dikatakan keluarga Nabi. Tapi di sini kelihatannya diinginkan adalah keluarga, sebab disebutkan kalimat wasahbihi setelahnya. Yang wasahbihi itu para sahabatnya. Ajma'in, seluruhnya. Amma ba'd. Ini khutbah haji, khutbah pendahuluan. Ya. Dan dia yang membuka ceramah atau pembicaraan, ya, seorang boleh menggunakan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jabir yang seperti yang mendengarkan di awal saya buka ceramah tadi dengan ini alhamdulillah dan seterusnya, dan boleh dengan selain daripada itu. Jadi semuanya ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu penulis itu tidak memulai dengan alhamdulillah dan seterusnya. Kata dia amma ba'd. Ini lama waraktu amida tabarikan wabilada jilad mutawajjihan ila baitullahil haram Kata dia, sungguhnya saya, setelah saya masuk, setelah saya memasuki atau mendatangi kota Amir, jadi saya sebut Amir ya, dan dikaitkan sebagai Tabaristan. Ya. Di dalam ceritakan saya dengan tahqiq Dr. Nasir Al-Judai, beliau memberikan kemungkinan bahwa di sini bukan Amir yang menunggu, tapi Amir, bukan pakai bar, tapi pakai lam. Ya. Jadi dia boleh ditahqiqkan dengan tahqiq Abul Yamin Al-Mansuri, bahkan beliau merubahnya. Asal guru menjadi amil. Sebabnya di dalam Mu'jamul Bidan, ya, disebutkan kata-kata yang berkaitan dengan Tabaristan seperti amil, babil, jurjan, dan masuk. Ya, amil ada yang menjadi amil, tapi bukan di Tabaristan. Bukan di Tabaristan. Tak ada ulama yang dinisbatkan kepadanya. Disebut misalnya oleh Imam As-Sama'in dalam Al-Ansar Al-Amili, ya, Al-Amili, ya, tapi dia bukan di Tabaristan. Maka mungkin yang paling tepat yang dikatakan Amil, dalnya diganti dengan La. Tabaristan, Tabaristan nama negeri yang masyhur dan dia mencakup sejumlah kota, ya. Orang yang dinisbatkan kepada Tabaristan disebut sebagai At-Tabari. Ya, dan banyak ulama yang dinisbatkan dengan nisbat At-Tabari. Seperti Abu Ja'far, Muhammad bin Jarir, At-Tabari. Ya, penulis tafsir itu. Yang masyhur. Ke Tabaristan. Wadilada Jilan. Dan negeri Jilan. Ya, Jilan dikatakan Jilan. Orang yang menisbatkan ke sini katakan Al-Jilani. Demikian disebut dalam Mu'jamul Bidan dan disebut oleh Samani dalam Al-Ansar. Ketika saya masuk ke negeri Amil, Tabaristan dan negeri Jilan, ya, mutawajjih ila Baitullah al-Haram, yang itu saya lewati, mengarah ke Baitullah al-Haram, menuju ke Ka'bah. Ya. Ini Ka'bah, maksudnya ini kan mobil dalam, mungkin dalam perjalanan haji atau mungkin dalam perjalanan umrah. Menuju ke rumah Allah yang haram, yang dimuliakan, yang dihormati. Wa ziyarati qabri nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi kiram. Ya. Saya menuju kepada Ka'bah dan ingin berziarah ke kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi dan para sahabatnya yang mulia. Ya. Semoga Allah memberi salawat kepada beliau dan kepada keluarganya dan para sahabatnya yang mulia. Sungguh dengan ziarah al-qabr, ya, adalah muskil dari penulis. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang melakukan perjalanan ke kuburan. Ya. Siapa yang ingin melakukan perjalanan ibadah, itu hanya dibolehkan kepada tiga masjid. Hanya dibolehkan kepada tiga masjid saja. Tidak dibolehkan kepada selain daripada itu. Nanti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bersabda di dalam hadis beliau, ya, yang masyhur dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah dan selainnya, لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد الرسول ومسجد الأقصى. Tidak boleh melakukan perjalanan. Sebenarnya perjalanan yang dibiarkan dengan ibadah. Tidak boleh melakukan perjalanan kecuali pada tiga masjid. Pertama, Masjid al-Haram. Kedua, Masjid Rasul. Yang ketiga masjid Al-Aqsa. Jika seorang berangkat misalnya melakukan perjalanan khusus untuk ziarah perkuburan, ini tidak diperbolehkan sebab dia tidak masuk ke dalam tujuan yang dibolehkan dalam hadis. Ya, karena itu di sini para ulama membahas tentang mana ucapan penulis di sini ziarah kubur Nabi. Ya. Nah, tapi kadang dimanfaatkan oleh sebagian orang yang menyimpan, dia cari pendalilan dari ulama salaf, hal-hal yang menunjukkan pengagungan kepada kubur, berziarah ke kubur, melakukan perjalanan untuk ziarah kubur. Ada yang mengambil dari ucapan para imam seperti ini. Jadi ini betul dirinci. Enggak secara umum, ya seperti yang dikatakan oleh Syekh Rabi, Syekh Rabi, Hadirah Rabi Ta'ala, di dalam syarah beliau, dan saya juga lagi syarah buku ini, saya mati beberapa syarah. Ya, tentunya memakan akidah, ya, buku-buku yang bahasnya akidah sangat banyak ya, tapi khusus untuk akidah as-salaf, Abdul Hadid, syarah yang saya bantu ada syarah Syekh Rabi, Hadirah Rabi Ta'ala, juga ada syarah Syekhuna Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi. Ya. Juga ada syarah yang lainnya. Nah. Maka beliau Syekh Rajihi menyebutkan bahwa yang pertama bahwa penulis dia adalah manusia biasa. Bukan orang yang maksum. Ya. Dan mungkin untuk salah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, dimaklumi bahwa berziarah ke kuburan, melakukan perjalanan khusus untuk berziarah ke kuburan itu tidak diperbolehkan. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang saya bacakan tadi. Ya. Tapi maksud dari penulis ini mungkin bisa diartikan kepada mana yang benar. Ya. Sebab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebutkan bahwa para ulama kadang mereka menyebutkan disunnahkan berziarah ke kuburan Nabi. Ya. Disunnahkan berziarah ke kuburan Nabi. Ada sebagian para ulama yang mengucapkan seperti itu. Tapi yang mereka maksudkan bukan ziarah ke kuburan. Artinya apa? Berziarah ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ini mungkin yang diinginkan oleh penulis di sini. Yang beliau tidak memaksudkan ziarah khusus untuk kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang beliau maksudkan adalah berziarah ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, demikian. Maka kalau yang melakukan perjalanan haji maupun yang lainnya, tidak boleh dia melakukan perjalanan khusus. Ya. Akhirnya dia melakukan perjalanan untuk ziarah ke kuburan. Tidak. Tidak diperbolehkan. Asalnya dia berziarah ke masjid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu asal ke masjid Nabawi. Begitu dia sampai di masjid Nabawi, sudah tidak ada masalah kalau dia ingin ziarah kuburan silakan. Ya, sebab sudah ada di depannya kuburan Nabi. Dia sudah berada di kota Madinah. Tapi kalau dia dari Indonesia yang melakukan perjalanan niatnya khusus untuk ziarah, tidak diperbolehkan. Harusnya dari Indonesia niatnya adalah mengunjungi masjid Nabawi. Jadi kita sampai di Medina, dengan berziarah kuburan, hal yang disyariatkan. Ya, ikut kepada ziarah ke masjid Nabi. Bukan sebagai maksud asal. Untuk mendatangi kota Medina. Demikian. Dari kota beliau, begitu saya masuk ke negeri ini, yang waktu itu saya lihat untuk melakukan perjalanan ibadah, kata penulis, Sa'alani ikhwal fiddin. Maka sejumlah saudara-saudaraku, sejumlah ikhwan, meminta atau bertanya kepadaku, ya, meminta kepadaku, an ajma'a lakum fusulan, an ajma'a lakum fusulan fi usuliddin, agar supaya saya mengumpulkan untuk mereka fusul, beberapa pasal, yang menunjukkan bahwa beliau tidak merinci seluruh pembahasan akidah dalam buku ini.

Sini kalimat mengidap syair itu terdiri dari atau dimaksudkan sini oleh penulis. Saya berjumpa akibat ada dari pembahasan akibat saya sendiri sebenarnya saya dikasurkan dianggap sebagai ahli bid'ah saja. Ada yang pembahasan akibat saya sendiri sebenarnya belum bisa dikasurkan. Ya, maka yang disini kalimat wakil dari mayata pada daerah dan mereka mengkasirkan satu yang disini setelahnya ini yang diinginkan oleh penulis adalah mereka mengkasirkan orang yang meyakini selain dari akidah yang harusnya diyakini dari akidah yang memang merupakan syarat syah keimanan ya, merupakan syarat syah keimanan. Nah, bahkan datang saya kalau penyebutan yang mana dari akidah yang seorang itu harus berpegang dengannya dan akidah yang mana yang para ulama mengkafirkan orang-orang yang menyelisihinya. Ya. Kemudian itu dia katakan wabadda'u dan mereka mentabdi' ya. Mereka menganggap ahli bid'ah orang yang menyelisihinya. Tapi di sini beliau membangun pembicaraan di atas usul din, prinsip-prinsip dasar. Jadi ada prinsip-prinsip dasar. Siapa yang menyelisihinya, maka dia dianggap sebagai ahli bidah. Dianggap sebagai ahli bidah. Dan seorang dianggap dari sebagai ahli bidah dikeluarkan dari ahli sunnah itu dengan salah satu dari dua perkara. Perkara yang pertama, kalau dia menyelisih salah satu dasar pokok yang disepakati oleh ahli sunnah. Kalau dia menyelisih salah satu dasar pokok ini, maka dia dianggap ahli bidah. Jelas? Ada yang meyakini misalnya bahwa Al-Quran bukan kalam Allah. Ini dianggap ahli bidah. Ada yang mencelah sahabat. Ini prinsip dasar. Mengagungkan sahabat, umumnya sahabat prinsip dasar ahli sunnah. Prinsip dasar umat Islam. Siapa yang menyelisihinya, maka dia dianggap ahli bidah. Siapa yang mencari Allah dilihat pada hari kiamat, ini menyelisih ayat-ayat Al-Quran, menyelisih hadith-hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat banyak. Dia menyelisihi keyakinan para ulama dari dahulu sampai sekarang. Maka dia dianggap ahli bidah. Ya, sampai sini. Maka ini hal yang pertama. Seorang itu dianggap ahli bidah apabila dia menyelisihi salah satu dasar penting, salah satu dasar pokok dari prinsip-prinsip dasar ahli sunnah. Yang kedua, dia dianggap keluar dari ahli sunnah, dianggap sebagai ahli bidah, kalau dia lagi menyelisihi di perkara cabang. Ya. Dia melakukan penyelisihan di perkara cabang dan memperbanyak penyelisihan di situ. Kalau dia melakukan penyelisihan 1, 2, maka yang seperti ini tidak dipermasalahkan, dihitung sebagai kekeliruan, ketergelinciran. Ya. Tapi kalau dia memperbanyak penyelisihan, maka ini menunjukkan bahwa dia yang asalnya cinta kepada bidah, cinta kepada bidah. Maka, karena itulah dia ditabdir. Jelas? Nah, jadi harus ditahu bahwa di sini punya kaidah-kaidah, aturan-aturan dalam menghukumi. Kapan seorang itu dikatakan ahli sunnah? Kapan seorang itu dikatakan ahli bidah? Seorang yang jatuh dalam kesalahan, kesalahannya itu bagaimana bentuknya? Bagaimana bentuk kesalahan yang mengeluarkan seorang dari ahli sunnah? Ini ada aturan-aturannya, ada ketentuan-ketentuannya. Iya. Sebab ini adalah ilmu. Dan seorang hendaknya berbicara dengan ilmu agama. Kemudian kata beliau, wa harazu li anfusihim wa liman da'awhum ilaiha barakataha wa khairaha. Dan mereka mengumpulkan atau ingin meraih untuk diri mereka dan untuk orang yang mereka dakwahi. Mereka dengannya ingin meraih berkahnya dan kebaikan dari prinsip-prinsip dasar ini. Akidah yang benar ini. Tapi wa afdal ila ma qaddamuhu min thawabin min thawabi i'tiqadihim laha wa istimsakihim biha wa irsyad al-ibad ilayha wa hamdhum iyyahum alayha.

Ya. Dan para ulama dari kebetulan di dalam memahami ayat, ya, mereka berkata kenapa di dalam ayat disebutkan dua nama Sami al-Basir. Wa huwa Sami al-Basir. Dan dialah Allah yang melihat, yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Kenapa tidak disebut nama yang lain? Misalnya Al-Alim al-Qadir yang Maha mengetahui lagi. Ya. Maha meliputi segala perkara. Kenapa nama mati kali nama Al-Alim al-Qadir misalnya? Kenapa pakai Sami al-Basir? Nah, lain para ulama menguraikan Sami al-Basir yang Maha melihat lagi Maha melihat. Hampir seluruh makhluk itu punya kesifatan mendengar dan melihat. Ya, mendengar, melihat. Tapi sebagaimana yang saya sebutkan tadi antara makhluk dengan makhluknya sama-sama juga dalam mendengar, melihat, tapi tidak sama. Maka antara Allah dengan mencipta dan antara makhluk dengan menciptakannya, ya, lebih-lebih tidak sama lagi. Kan begitu? Nah, maka dari sini adanya kesamaan dalam penamaan itu tidak menunjukkan kesamaan pada hakikatnya, menunjukkan kesamaan pada hakikatnya. Ini dari kebetulan dalam memahami Allah. Baik, saya ingin merinci sini tentang kelompok Al-Mu'attilah. Kalau kelompok Al-Mu'attilah itu ada 5 sekte di dalamnya. Yang pertama adalah kelompok Al-Jahmiyah. Kelompok Al-Jahmiyah adalah pengikut Jahmi Sofwan. Ini yang merupakan sumber malapetaka orang ini, Jahmi Sofwan. Mengambil keyakinannya bukan dari ulama kaum muslimin. Ya. Sanadnya bersambung kepada seorang Yahudi. Ya. Sanad pengambilannya bersambung kepada seorang Yahudi, Jahmi Sofwan. Jahmi Sofwan ini yang pernah tidak salat 40 hari. Ya. Yang dia sudah memikirkan siapa Rabbnya. Nah, yang jelas Jahmi Sofwan ini, ya, para ulama sepakat dalam mengkafirkan Jahmi Sofwan dan mengkafirkan pemikirannya, pemikiran atau mengkafirkan kelompok Jahmiyah. Kata Ibnu Al-Qayyim rahimahullah taala dalam Munyiahnya, "Laqad taqallada fi kufri 50 asr min al-ulama'i fil Bilbal wal-Lalatai wal-Imam hatta anhum bal qad hatta qablahu at-Tabarani." Telah sepakat dalam mengkafirkan kelompok Jahmiyah 50 kali 10 dari para ulama di berbagai negeri. 50 kali 10 berapa? Hah? 500. Ya. Dan 500 imam ini dinukil oleh Al-Lalatai dalam kitabnya. Kalau baca Syarah Usul ya, kitab Al-Sunnah Al-Jamaah, Al-Lalatai membawakan dengan sangatnya dan setiap imam yang mengkafirkan Jahmiyah. Itu pun beliau sebutkan, ini kalau saya cari lagi, yang saya dapatkan lebih. Ya. Demikian pula dari nukil sebelumnya oleh Imam At-Tabarani. Demikian keterangan Ibn Al-Qayyim. Imam Al-Bahri dalam Syiar Alamul Nubala belum menyebutkan bahwa mengkafirkan Jahmiyah ada sekitar 1000 orang imam. Ya. Masalah pengkafiran dari Jahmiyah, pengkafiran umum. Sebab ini bentuk takfir umum. Ada pun orang per orang itu belum tentu ya. Ya. Dan ini malu kita tidak ahli sunnah dalam hal ini. Kemudian sebagian kita akan terangkan nanti insyaAllah. Ya. Kelompok Jahmiyah ini menganut sejumlah pemikiran yang menyimpang. Pertama, dia menyatakan seluruh nama dan sifat. Ya. Menyatakan seluruh nama dan sifat. Yang dia tetapkan cuma satu saja. Sifat al-wujud. Sifat ada. Selain ya. Itu mereka tiadakan. Ini kelompok al-Jahmiyah. Ini penyimpangannya dalam nama dan banyak sifat. Dari penyimpangan mereka, mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Akan datang nanti diterangkan. Dari penyimpangan Al-Jahmiyah, mereka mencari sifat istiwa. Dari penyimpangan Al-Jahmiyah, mereka mengatakan surga dan neraka itu akan sirna, tidak kekal. Dari penyimpangan kelompok Jahmiyah, mereka mencari ru'yah. Allah diingat pada hari kiamat. Dalam masalah iman, kelompok Jahmiyah adalah murji'ah telah ekstrim. Ya. Bagaimana saya akan terangkan? Dalam masalah takdir, kelompok Jahmiyah adalah kelompok Jabriyah yang ekstrim. Ya. Ini diantara

Beliau pernah menyebutkan nama Allah Sami' al-Basir, Maha mendengar, Maha melihat. Beliau menunjuk ke telinga beliau dan beliau menunjuk ke mata beliau. Ya. Kata para ulama, ini membab taqribul afham. Dari bab untuk mendekatkan pemahaman, bukan menyerupakan. Tapi mendekatkan apa? Pemahaman. Dan bersamaan dengan itu, bab ini adalah bab yang dijaga. Dalam artian, jangan seorang masuk dalam memberi contoh dengan gerakan maupun yang lainnya tanpa ada petunjuk daripada ulama salaf yang melakukan. Ya, sebab pembahasan akidah, semuanya itu murni diambil dari Al-Quran dan Sunnah, dan sesuai dengan apa yang dipahami oleh para ulama as-salaf rahimahumullah. Dan sekarang tidak perlu ya, sudah disebut jari jemari, tidak perlu diberi contoh dengan jari jemari. Apa gunanya? Orang sudah paham jari jemari semua. Tidak paham. Ya. Anak yang baru apa namanya besar juga sudah paham. Dia tanya, mana jarimu? Dia tunjukkan ini. Perlu dipahami. Jari itu apa? Bolehkah menghasilkan diri sendiri setelah dewasa? Ini silam pendapat di kalangan para ulama. Dilawan di atas, apakah akidah itu dia adalah ibadah yang terikat dengan waktu, atau dia adalah ibadah yang makhluk makna, dalam artian ada maksud tertentu dari ibadah itu sehingga boleh dilakukan kapan saja. Tapi yang benar bahwa akidah dia adalah terikat dengan waktu, dan ini terlihat dari as-salaf, waktu-waktu tertentu saja. Maka saat yang sudah dewasa dan sebelumnya tidak pernah diakidah, maka dia adalah ibadah yang sudah luput waktunya. Ibadah yang sudah luput waktunya. Karena itu tidak diserahkan lagi untuk melakukan akidah. Nah, bolehkah menggunakan suara adzan atau bacaan Al-Quran sebagai nada dering hati? Ini adalah sesuatu yang istiqbal Al-Quran, beliau tidak membolehkan. Dan demikian pula para masyarakat kita yang di Jelajina Daima, mereka tidak membolehkan. Sebab di dalamnya ada bentuk penghinaan terhadap Al-Quran. Ayat-ayat itu. Al-Quran masih terlalu rendah dijadikan sebagai nada penyinyat, nada dering. Ya. Jadi hendaknya dimuliakan dan diagungkan. Allah firman dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Mungkin bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, kita adalah bagian dari ketakwaan di dalam hati. Ya. Karena itu di menggunakan kata dering biasa saja. Kata dering biasa. Nah. Bagaimana menjelaskan semua dari kitab Sirajuddin Abbas? Ya, maka jangan baca buku-buku seperti ini. Saya dapat subhat ya. Kalau baca buku-buku seperti ini, ya kena subhat terus. Ya, dan datang ke seorang muslim sibuk dengan subhat-subhat. Yang pertama dia kuatkan dirinya dari satu yang benar. Punya dasar pijakan. Ya. Setelah dia kuat, subhat-subhat ini mudah dia jawab. Ya. Walaupun dia tidak bisa jawab, maka hatinya tidak mungkin tersusuk oleh syubhat tersebut. Dia tahu saja batil secara umum. Walaupun dia tidak bisa rinci dari sisi mana batilnya, ya, tapi dia kalau sudah punya prinsip yang baik, insya Allah tidak terpengaruh. Bagaimana menjelaskan syubhat dari kita secara jidung Abbas, bahwa ayat kalau dipahami secara bahir, pada sifat Allah akan bertentangan dengan ayat lainnya. Seperti paman sya'ah al-yakfur. Ya. Siapa yang berkehendak, hendaknya dia kafir. Ini tidak bertentangan. Tetapi pemahaman surat Jibin Abbas yang miring, yang membuatnya bertentangan. Ya. Asal kesesatan orang yang menyimpang dalam hal ini, dalam satu masalah saja. Mereka tidak memahami bahwa masyiah terbagi dua. Ya. Mereka tidak memahami bahwa Masyia al-iradah terbagi dua. Ada iradah kaumnya, ada iradah syar'iyah. Ini akan saya terangkan nanti dalam pembahasan takdir. Nah, di antara sumber penyimpangan dalam masalah takdir, adalah hal ini. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang dikerjakan oleh orang-orang tua kita yang tidak sesuai dengan sunnah, karena belum sampai dakwah salafi ke Indonesia. Siapa yang beramal dengan ibadah yang hal tersebut dia kerjakan sesuai dengan tuntunan. Ya. Maka diharapkan, mudah-mudahan dia mendapatkan, diharapkan kebaikan dari insyaAllah ta'ala. Nah, kita berdoa semoga apa yang dialami oleh orang-orang tua kita, ya, ibadah-ibadah mereka diterima insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Kalau terjadi kesalahan pada mereka, kesalahan selain dari perbuatan kesyirikan, ya, semoga diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan memaafkan. Baik, ini terakhir ya. Bagaimana hukum masih lingkar bagi perempuan? Jumhur ulama bahkan dinukil kesepakatan membolehkan tentang hal ini, membolehkan emas melingkar. Dan saya tidak mengetahui ada ulama di masa kita ini yang tidak membolehkannya kecuali Syekh Al-Albani saja. Beliau rahimahullahu ta'ala tidak membolehkan hal ini dengan dalil-dalil yang disebutkan di Arabul Jihad. Sebagai guru-guru kami yang lainnya, para orang besar kita di masa ini, ya, Syekh Imbas, Syekh Ibn Husayni, Syekh Fadil Fawzan, Syekh Abdul Masul Abad, Syekh Mubil, Syekh Ahmad Al-Najmi, Syekh Zaid Al-Madakhali, dan lainnya dari para orang besar di masa ini, semuanya menganggap boleh. Nah, dan saya sendiri lebih condong kepada orang-orang yang membolehkan. Ya, wallahualam. Adakah dalil yang membolehkan atau mengajukan orang yang telah meninggal? Ya, banyak ya dalil yang menunjukkan tentang hal ini. Ya, hadis sahih dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, menunjukkan bahwa tersebut adalah hal yang disyariatkan. Baik, wallahu ta'ala alam. Saya kira itu dalam Muslim. InsyaAllah ta'ala kita sambung setelah salat asar nanti. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.